semestinya seperti ini. Engkau dan aku sangatlah berbeda. Ku tercerah oleh gedungnya pandang matamu. Kau telah getarkan relung hati kecilku. Akankah ku raih mimpi untuk mendapatkan hatimu yang selalu alangkah berarti untukku. Oh Tuhan, tolong aku untuk luluhkan hatinya. Karena dirinya yang mampu membuat hidupku cara. Napasku dan rinduku ini hanya untuk dirinya. Kan ku jaga agar cinta kita abadi untuk selamanya. Semua rasa lewat lagu ini. Semoga kau mengerti betapa tulus cintaku. Percayalah ku hanya ingin memilikimu. Karena hanya engkau lah yang pantas tuh ku cintai. Akankah ku raih mimpi untuk mendapatkan hatimu yang selalu alangkah berarti untukku. Oh Tuhan, tolonglah aku tuh hatinya. Karena dirinya yang mampu membuat hidupku cerah. Napasku dan rinduku ini hanyalah untuk dirinya. Kan ku jaga agar cinta kita abadi untuk selamanya. Oh Tuhan, tolonglah aku untuk luluhkan hatinya. Karena dirinya yang mampu membuat hidupku cerah. Napasku dan rinduku ini hanya untuk dirinya. Kan ku jaga agar cinta kita abadi untuk selamanya.